Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana liada'i afdalil ibadat wa awqafana ala kaifiyati iktisabi akmalis sa'adat. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Rabbul ardina was samawat. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa, sahibul ayatil bayinati wal mu'jizat. Wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal karamat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون فتنة في آخر الزمان يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا illa man ajarahullahu bil ilmi. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarangan muji tasyakur ka Allah anu maha gofur. Salawat miwah salam mugia dilimpahkan ka jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Mugi urang sadaya anu hadir wengi ieu jaga di pe kiamat singkenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh nusami hadir, wabil khusus sepuh urang sadaya anu ti Parung Baluk, kresana Mama Haji anu kupribados dipika hormat tur dimulyakeun, oge akhina al mukarram guru urang sadaya Kiai Haji Rafi'i, sarang para kiai anu sanesna nusami hadir hapunten teu tiasa disebatkeun satu persatuna, insyaallah teu mengurangi rasa hormat. Mugi para kiai, para guru, sing para ranjang yuswa anu bararokah. pejabat pemerintah manawi aya ku jisim kuring dipika hormat, teristimewa sohibul bait Bapak Sukma sakeluarga beserta putrana atau stacan di sepitan aya. Mugi-mugi ieu murang kalih ku Allah sing didamel putra anu saleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jisim kuring kumargi ieu masih keneh bau-bau Idul Fitri sanajan akhir Syawal. Alangkah saena jisim kuring jam manusia biasa. Komo tukang cacahan, tukang nyarekanan jelema. Padahal jisim kuring geh ieu awak atuh carekanan keuneun. Jisim kuring hapunten anu kasuhun minal aidin wal faizin, hapunten lahir batin. Kumakitan kita dengan hapunten. Hatur nuhun insyaallah jisim kuring lembar jautan, lembar lautan manah. Insyaallah mugi-mugi amal ibadah urang kamari sasi Ramadan sing ditampi ku Allah. Nu telok puasa andai kata bisi aya ngaranana ge jelema ieu. Muga-muga ku Allah tahun hareup masing ulah bararatal puasana. Nu teu beuki taraweh misalkeun ieu. Aye di dieu mah moal aya ieu. Hiji, dua, tilu mah eta mah 200-300 aya mah. Muga-muga ku Allah tahun hareup mah sing tararamat tarawehna. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anak titipan ti Allah. Sehingga dina Al-Qur'an itu pangkat anak kabagi. Aya pangkat anak teh zinatun. Aya pangkat anak aduwun. Aya pangkat anak qurrata ayun. Aya pangkat anak nantai podeh jide kulata. Aduwun zinatun laju qurrata ayun. Nantai jide kulata podeh sok iya iya. Aya poho sok tolong ingat kan. Ta iya dina opat perkara tadi rata-rata ieu diurang araya. Sehingga lamun ningali kondisi situasi zaman ayeuna pangkat anak anu kahiji di antarana zinatun papaes hanya ukur penghias ngaran hiasan ka atuh eueuh saeutik kagunaanana. Ia merupakan hiasan ya. Jadi hias sungkul dipakai berkat kula tehayang diberenge. Dah supul kena mobil atau barabe kak kan ngeherinan doang. Pangkat anak ayah nusa modal gitu. Zinatun gawena hardolin dahar modal ulin ngerembe di imam sholat tedaek nyatu tedaek. Ayo boga ewe hayang. Ayeuna anak panglobana. Iyalah pangkat anak zinatun. Bisa disalahkan eta anak kehela. Belum tentu. Ulah wakagera nyalahkan anak. Pala hadirin. Iyalah nukahiji pangkat anak zinatun. Nuka dua pangkat anak teh fitnatun. Ingat kulata kak. Ngan saukur jadi fitnah. Jadi ka indung bapa nanyian fitnah sehingga meresahkan masyarakat. Gawena maling kotok. Gawena ngabogohan anak batur. Gawena judi ieu itu jeung sajabana. Masya Allah. Iyalah pangkat anak fitnatun. Jadi fitnah ka indung bapa na hadirin wal hadirat. Di dunia pangkat anak geus jadi fitnah komo jaga di akhirat. Maling ieu itu jeung sajabana pakaya kolot beak dijualan. Pangkat anak samodel kitu jadi fitnah huruhara anu jadi indung bapana. Bisa disalahkeun eta anak model kitu engke heula. Tong wakageura nyalahkeun anak kantos ibu jeung bapa ngadidik. Hela, walau kagetanya lah. Pangkat anak anu katilu, irada bahaya, aduun. Jadi musuh kanu jadi indung bapana. Di dunia geus ngabogaan musuh tak indung bapana. Padahal eta anak, masya Allah, ku ibu dikandung 9 bulan, leres da? Masya Allah, dikandung 9 bulan ku ibu, eta putra ibu. Lajuti deletik di urusan, ngising di isangan. Bahkan indung nakir dahar ke buruk-buk anak nangising. Kuma cek bapana, anak tu modal. Sakit doang lalaki maka. Kuma cek ibu-ibu, aduh Acep Acep baik jendol ke kak. Ibu-ibu mah. Kunaon geus gede jadi musuh. Masya Allah. Sehingga tesaetik dina habar berita. Loba indung dipaehan kunu jadi anak. Betul apa tidak? Bisa disalahkan eta anak kehela. Anak ulah kagak disalahkan pala hadirin. Urang heula introspeksi diri. Pernah kah ngadidik? Maka pantes lamun Abu Lais Samarqandi. Hiji waliullah pernah ditanya, aya masyarakat jalma bodoh datang ka Abu Lais. Mun cek jaman ku ari teh maka Abu ya ka kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon mang? Pugu ieu cenah Abu ya. Kula boga anak, anak kula nyepakan kula. Hah? Nyepakan mamang, oh jubur kula ditajong. Awak kula disepak, masya Allah. Ay gitu, duka. Teka harti, meninyeri, ya kula cenah kiai, disepakan ku anak. Cek Abu Lais, ari mamang pernah teu ngadidik ilmu agama ka anak. Atuh can pernah. Mere akhlak anu bagus ke anak, boro-boro. Sugan pernah dititipkan ka Mah Haji Daman, najis teu wau-wau acan. Pernahkah ku ibu jeung ku bapak atau ku kakak cek eta abuya, anak kakak dididik tidak kana Al-Qur'an, dididik babalak najis kiai can pernah kula mah. Lah juga wena naon bae sapa poe? Kieu gawena. Mawa kebo, ngangon kebo bari manehna tumpak di luhur kebo bari niup suling. Tabila mana kebo cicing digebuk ku manehna. Tidak kena lumpang, disepak kumain awakna. Oh gitu. Oh, cek Abu Lais. Atau lain salah anak mama. Salah mamang kene kunaon eta anak terdidikana ilmu agama. Kalah tidak ngangon kebo baik. Meren mana kia perasaan anak. Begitu kumamang dititah tidak ngangon kebo, kecewek kana suling, sugante kebo dibuatan horeng. Awak mamang jeprot disepak. Gambleng ditajong, uyuan tadi bencarkan tahulu dia, cek Abu Lais. Ayolah, bu. Maka ia anak titipan. Masya Allah. Kudu nuhun, ka Gusti Allah syukur. Urang teh dititipan. Oh, cina kiai kubarabe, yang ngadidik anak. Ibadah. Ibadah eta unungeuna. Matanya tak kategori ibadah kebagi-bagi. Aya ibadah anu ngeuna, aya. Naon kawin sanajan aki-aki kang nunggus ompong beneran matake awas ya bisa mana indung urang geus eueuh geus maot eta anak sing kade jimat hiji deui bapak urang tanya sing bener bah abah hayang meuli apel teu neurak aing mah jeruk bah jeruk yuk jeruk lajem anggur paraiit. Apa bisa yang dahar yuk itu ke Padang. Jawa amat dia nyatu ke Padang. Abu adek dirangkas ya. Juga apa bisa yang ke laut ke pantai. Lalir yang mah. Nanti jelema loba. Laju bela lanjung. Apa bisa yang baju bagus. Nyinao jahing masuk ngacah baik. Apa enek mobil. Au komo yang mah bekser. Kih malulu dia. Laju lebah lampu merah. Taing masuk lalir. Kebel urunageh. Ju abah hayang bakakak lihat abah hayang kawin hayang kawin kok ulah diulah-ulah eta kak kaurusan teu ku kakak iya mah parak menang 40 poe hayo geura abah kawin deui hayo geura kudu inget ka mak mana geus modar udang deui moal teh indung dia Cing, bu, pak. Ia anak jadi musuh di dunia keneh. Tersaetik habar carita indung bapak di paehan. Kunaon bisa gitu? Masya Allah. Iyalah, ges gara-gara urang nyepelekeun kana ilmu agama. Ges teu aya anu neangan ilmu agama. Ges arareuweuh nu malah santren. Loba pasantren kararosong. Jelembak kuari berpikirna, Masya Allah, kamari bayake bulan puasa. Nu dipikirkan ku teteh hiji baju, dua daging, tilu pikuehen, hayo ngaku. Betul apa tidak? Jarang eta anu mikirkan nek bulan puasa, suka nek dia sabara kali hatam Quran. Dia sabara rebu maca salawat. Dia menang sabara rebu maca istighfar. Allah! Allah, caing Allah benggas. Pugu Allah di lemur aing ge. Allah kah? Tanggal 15 kene geus galeutreuk salah kejeng pamajikan. Ngalobrol. Dipanggil anakna, coba dia ka dieu. Aye naon, Ma? Heh, coba dia mikir. Aye kitu, Ma? Ya ku ari geus tanggal saparaha. Cenah ge geus kunut, cenah da tilok tarawih ieu. Cenah ge cenah mah cenah mahina ge horeng. Geus kunut. Cenah kula ge mah cenah. Tanggal 16 cenah nyama. Oh, nang dia telok tarawih. Puguh telok mah heuh puseur rojong aing dia. Cenah. Laju kumaha kitu, Mak? Dia coba kudu ngableg polo. Pandele ku ari bapa dia geus ngalumbuk teu usah sigala mak buruk. Aing mah sareksek neuleuna ge. Nyatu bae gede sagede cumplung huapna ge. Menis selawog-selawog bae cenah eueuh ukuran. Usaha henteu. Dele, coba dia kudu ngableg polo. Pan adi dia 18 aing ku ari keureuneuh deui bau. Heh 20 hiji tamah burung ya kitu. Laju kumaha kitu mah? Heh, ulah kumaha? Geura ka itu dia. Geura usah cara deung-deungan. Udur bae ka ditu. Nu ka Kali Deres, anu ka Kampung Rambutan, anu ka Pulau Gadung, anu ka Senen, nu ka Pasar Bo, nu ka Pasar Kemis, nu ka Pasar Jumat, nu ka Pasar Minggu, nu ka Pasar Sabtu, nu ka Pasar Salasa. Terus anu ka Cileduk Baladulur, anu ka Hayam Uruk, anu ka Majapahit, anu ka Bekasi, anu ka Cikarang, anu ka Kabupaten, anu ka Lebak Bulus. Dua tangka ditu ngilu jeung mamangna jeung wana akina bapa kolotan di midulur misal ka di misal di beuteuna ka teu kobeh ngarilu ka ditu. Nu dagang kurupuk bae aya. Waktu nu dagang eta bae dagang pucuk kalapa aya ka. Oh, eta dagang pangluhurna ka, pucuk kalapa. Atuh punsleting terus ka ditu. Geus pangluhurna usaha eta ka, pucuk kalapa. Batur mah jam 9 peuting beres tarawih si eta mah di luhur truk. Nah pucuk kalapa bari ngarokok bangsa teu saeta. Serebeng ngarokok. Ngilu kudu itu. Ka Batawi, cokolot baheula teh Batawi jebutna. Kolot baheula mah. Datang kudu itu, datang ka ditu puasa tilok. Taraweh komo, salat najis can pernah. Balik ka imah, malam takbir. Ngudak-ngudak isukan salat sunah, tingkul dia menang ganjaran. Dua poe deui geus ditelepon. Kita cek indungna ka kadina. Coba telepon ka kadina, balik moal. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Cager, Cager. Lain kakak nak balik moal. Cek mage. Lamun kakak nak balik mak moal meuli daging. Lamun kakak teudeuk balik mak nak meuli daging. Bejakeun ka mak, ndak aing nak balik. Walik mena malam takbir. Oh, pokona naik bulan jaya. Turun dia tadi mana kan? Mandala. Di Mandala mah naik ieu angkot ka dieu. Ka mana? Oh, ka Mandek ka ditu tuh, pokona mah. Sohor gagah ka. Make kuncir. Buk dikuncir, make jaket, make kacamata BL, turun di mobil, ololo be utah. Paroh. Sohor dia budak dia, budak mana lembung karandanan dia? Hah? Mandek Lebak. Madek Tambak sosohoreun. Buk dikuncir dia turun di mobil utah. Gila ing mah jangan dengen lagi. Di papa kita kubaturna. Jati mandala tamati tenak makan angkot teh jaga serbutan ieu ngejanji meureun. Joy. Kubaturna. Dia kerek datang. Oh, Din, cagor, cagor. Motor siap. Oke. Okay. Motor. Langsung naik. Buat karung di hareup dua, Kak. Kardus opat. Waktu ka dulu motor kieu bikila. Ndak belok di jembatan kuat kieu lebah tuh. Oh. Ai karung nyelap ka di hareup. Cek indungna ta. Motor badeng ka dia sora kakak motor. Iya. Sora motor kakak dia doang asana ojek ieu. Si Udin cenah ieu. Benar. Dideuleuk ku adina na hordeng. Ma! Benar kakak datang teu kadeuleuk ku karung. Ihi, naon bae jerona mah. Datang ka imah, gek diuk. Kumaha cek indungna? Eueuh eta kolot nu nanya kieu eueuh. Eueuh, cek aing eueuh-eueuh geus. Kamu di dieu mah. Heh, cager dia. Cager mah. Masya Allah, aing rempan mikiran dia baik. Nekan mah mikiran kulajak kulajak segede. Iya dia, dia itu sholat, tinggalin tahento. Dia puasa batal tahento. Dia taraweh batal tahento. Aing mah khawatir. Restoing dia tebar bebenangan ke. Nu penting awak dia cager, dia sholat tertinggalin. Taraweh dia tebatal, puasa dia tebatal. Aing mah syukur sakitu ke. Eueuh takolot nunanya kitu kadakna eueuh hayang aku ngaku ka hayang aku kamu banget ke maca aing eueuh jasa tampangna lain deui eueuh horeng eta nu kitu daya budaya sarua tatanggaku lagi teu aya masyaallah waduh dulu kumaha waduh cek indungna heh dia cager cager mah lu alam lah bisa balik ye. Laju dia bebenangan. Alhamdulillah mak atau iya dagingnya beli 5 kilo. Masya Allah. Mak dibalikin baju jadi 2 setel. Boponiro. Adik dia dibalikin. Hiji sewa. Ngari gitu. Iya kebukin makin orsan beli kula 10 botol. Roti kula beli cina iya genep-genep pak. Mas bodoh-bodoh. Jual bapana balik di masjid. Ari aik. Tenang bae Pak, bapak ge dibeulikeun ku kula, jeung bapak ge sarua bapak kula sanajan ngalumbuk bae ge. Dibeulikeun teh ku kula pecin Haji Iming, baju Haji Amang, sendal Haji Amung ieu sampingna Wadimor tah. Eta horeng samping Wadimor eta Kieli eta samping paling kolot. Mantak laris tau Wadimor sebab kabehan ge pernah uak ka si eta. Wadimor. Sugan ieu aya si Dimor samping teu ka. Kabeh uak bae ka si eta mah. Masya Allah. Balik di Jakarta. Wah tuh sohor. Lepis dirobek-robek. Celi make kabel. Ngomong gustayang bahasa Sunda. Melayu baik. Bati. Ya budak mandek tambak. Sohor. Weh Joy. Kapan datang? Baru celek. Waduh. Itu gimana sih itu? Si Nanang, lu udah hubungin. Aduh, gua kagak ngeh. Lu pulang sama siapa? Maksudnya mah sorangan bae, sendirian aja. Maksudnya mah eta Kiojong. Lu pulang sama siapa? Satu aja. Asa pesen es bae, masa gelas. Satu aja. Betul-betul sendirian aja, kok satu aja. Sohor. Kok eta PBB? Persatuan babu-babu. Waduh. Kula mah teu komongkeun batur atuh dulur sorangan bae aing jak kumaha kitu kan el ira datangna kemarin ka haji waduh tangkorak dia kuburan kemarin inung dia tukang ngoyos lupa ka haji haram jadah dia lupa ka aing segala macem ku sosohor euy bo ngomong pan bae geus asa pang aingna waduh iyalah alah teh euy bo jarang kamari nu mikiran bener saruk Eropa ini tadi padahal itu bulan Ramadan dua poe deui jejeritan cek bulan Ramadan wey kadenge ku seluruh makhluk Allah terkecuali jin yang manusia nu tengah denge cek Ramadan pileleyan cilaka pikeun umat Muhammad, pileuleuyan pileuleuyan, paturay patepang deui, hampura cek Ramadan. Aing rek pamit ayeuna ti sia. Lamun sia panjang umur cek Ramadan, taun hareup dia panggih deui jeung aing cek Ramadan. Tapi lamun dia teu panjang umur, mohon maaf cek Ramadan, dia teu panggih deui jeung aing. Kunaon dia lalawara kamari? Maca Quran dia api-api bae. Maca shalawat dia boro-boro, tarawih ngan menang tilu puting doang. Cek Ramadan. Andai kata ibu jeung bapa ngadenge jeritan ahli kubur di bulan suci Ramadan, kumaha cek ahli kubur? Hei umat manusia. Lamun andai kata kami dibalikeun deui ku Allah ke alam dunia, niscaya kami sadetik moal ditinggalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Eta cek ahli kubur. Ngantar orek urang naka. Itu jojong-jojong bae. Nu diuji cocok podol, pikuehen, baju. Kok mata ibu-ibu? Ih, kena baju ampun nih. Bulan Rajab kayaknya geus rame meuli baju. Jadi si beak di Tanah Bangna. Pancana kiai nyaho, buku gitu pemajikan aing ge. Ih, teu pamajikan kiai, teu pamajikan RT, teu pamajikan pajabat. Hejo, kana duit maja ieu jurik duit kabeh di hareup aing ge. Ieu nu kararia ieu. Aneh jak ulah ka ibu-ibu. Aye lebah nyirama. Benan teh, aye bau pasakan renek. Jual ngamunya. Benan teh, nyak seunit teu kawawa teteh mah. Ya dina duit mah can pernah oe. Sugan aya urang dia ieu lebah nyiram kitu. Aye mah renek eta dina duit. Singkirkeun, singkirkeun, singkirkeun ka ditu. Aya eueuh tadi di awe nu kitu. Dalah, cungar cengir bae tukang nama. Bener teu ka? Benar, awa nu harenek tekanan duit mah awa. Kalau gak terbuka duit, harenek tambah oe-oean. Iyalah, pala hadirin. Geus kembali, iya pangkat anak anu katilu tadi. Tea, kabege jore. Fitnah tun, boga anak jadi fitnah. Nuka dua zina tun jadi papaya sungkul. Bener. Anu katilu jadi pangkat anak teh aduun jadi musuh ka indung bapa anak. Iya pala hadirin, komo ningali situasi kuari. Bisa disalahkan eta anak, can bisa disalahkan keheula. Terkecuali ibu jeung bapa geus ngadidik. Karena urusan ilmu agama Allah. Nah, iyalah pala hadirin. Numpanak pantes cek Kanjeng Rasul, jaga di akhir zaman rusak hiji lalaki di leungeun pamajikan anak, di leungeun anakna, di leungeun indung bapana. Sehingga maksa kanu jadi kolot tita usaha dele ka acara batur dele dele dele dele dele dele dele cek salakina ka dele ku aing teu buta teu naon batur tu dele usaha kakak mangadukan kanjut bade imah kula mah renek neuleuna ge cenah masyaallah iyalah cek anakna aya naon cenah mak atuh eta bapa dia balik ti Jakarta teu beunangan tincek sakalian mak bapa kitu mah la ilaha illallah. Iyalah anak aduun jadi musuh ka urang. Bapak-bapak ibu-ibu, mantak lamun embung boga anak jadi musuh kanu jadi indung bapa wayahna eta anak geura teundeun di tempat-tempat ahli-ahli Allah, di tempat-tempat palagi niangan ilmu Allah. Iyalah pala hadirin. Kuari mah jelema geus teu ngomong-ngomong bab akhirat, geus teu ngomong-ngomong bab agama. Nu penting mah dia kumaha loba duit, HP dia anyar, imah dia bagus, mobil dia bagus, kiai mah keke bisa diaur, haram jadah lebatan kotok dia tak kiai. Gila jelema. Maka pantas Rasul ngandika dina hadis sejen. Sayati alanna takunu fi akhiriz zaman fitnatun. Bakal terjadi di akhir zaman fitnah. Fitnah teh rusak urusan agama, maksud fitnah di dia mah. Lain siling fitnah. Terjadi huru hara dalam urusan agama Allah. Kumaha? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Isuk-isuk pak eta lalaki mukmin, iman ka Allah, bahkan salat subuh sagala, berjamaah sagala, bahkan ngilu wiridan sagala, ya latif sagala kok depa-depa. Tapi wa yumsi kafiran. sore-sore mah pala hadirin wal hadirat. Jadi kafir, bahkan nyontoh akhlak kafir pala hadirin. Kumaha? Geus teu ngomong agama, geus teu ngomong halal jeung haram. Pantas mun aya keterangan kadal fakru ayyakuna kufron. Kepakiran ngadeketkeun kana kakupuran. Nu hade kadang-kadang jelema geus boga dunya mah jadi kupur beneran. Teu saeutik jelema ka OKB orang kaya baru. Waduh sohor ngomongna beuh sahuap aing bae dibeuli dek aing jeung hululuna. La ilaha illallah. Emang dia hulu kotok. Bener teu Bu? Sohor ngomong, asa aing, leuwih bae, gagah bae, deuleut tu aing, deuleut tu aing, deuleut tu. Hijang kapsul aing tu, deuleut kapsul aing tu, kapsul anyar tu kapsul. Kang ngabade kapsul di mantri ge kunaon kitu? 10.000 ge eta meunang 20 biji mah. Ku sohor. Iyalah, Pak, Bu. Lamun memang kamiskinan bisa ngadeukeun kana kakupuran, hati-hati. Orang kaya yang punya harta sebab dunia didatangkan jeung jurig bisa jadi kufur bener. Bener? Leres tah. Mata kudu ingat, Bu, Pak. Kabehan sing saladar. Musuh urang di alam dunia aya opat. Ngancik kabehna awak urang. Bedakeun ulah nu opat ieu. Atuh kajan teu dititage endek ieu ka kukula. Aya opat tamu surang. Hiji dunia. Tah, jaya. Dunia teh musuh urang. Alah hadirin. Bisa ngajadikan musuh eta dunia ke urang bisa. Kuma ngomong nak. Kunan kata ngaji. Bo, aing mah capek. Jaku dulu empang makwari mah. Aing mah buka motor. Aing mah buka motor. Mah ngaji. Aing mah. Barang boga motor. Kabeuli manehna. Dua segala motor nage. Kak hayu ngaji, buka ini ganti oli. Kak hayu ngaji, buka ini ngadekin iya, ngadekin itu. Allah, tung-tung na. Maka pantas cek Rasulullah. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun fiha illa zikrallah wa ma walahu au aliman au muta'aliman. Dunya teh dilaknat ku Allah. Urang dilaknat, nu aya na awak urang dilaknat, imah urang dilaknat, jeung pangeusi-ngeusina kabeh bupet kekenceng bolong piring, kabeh kacangcut-cangcut teteh jeung BH-BH kabeh dilaknat ku Allah. Kumaha tak geus kitu? Mobil dilaknat, jeung nu gableg mobilna ge dilaknat. Motor dilaknat jeung nu gableg motor nageh dilaknat. Illa zikrallah, terkecuali teu dilaknat ku Allah. Eta imah dipake eling ka Gusti Allah, imahna dipake salat, imahna dipake ngaji, imahna dipake maca dikir, imahna dipake maca salawat. Maka pantes cekalnya Rasul, nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an wassalah. Saangan ku araranjen kabehan imah-imah anjen ku ngalobakeun zikir, ngalobakeun salat, ngalobakeun maca Quran. Pantes upami Kangjeng Rasul salat sunah qobliyah di bumi, ba'diyah di masjid. Ba'diyah kadang di masjid, qobliyah Rasul kadang-kadang di bumi. Tuh, iyalah naon tujuanna? Supaya bumina dianggo salat. Maka pantes mun urang dieu blok mandeg tambak salat nanti lo kamu salat di imah bae jeung teu lo ka masjid sebab ngamalkeun anu eta cukup di imah bae cenah ge akhirna ngedul ta berjamaah cing cing cing Bu Pak ta pake ta imah urang dipake salat dipake ngaji masyaallah eta cenah ge lamun dipake ngaji imah masyaallah malaikat tarurun ngadoakeun kana boga imah. Heh, mangkaning doa malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat macan pernah maksiat ka Gusti Allah, taat bae saumur-umur. Ngadoakeun urang atuh diijabah ku Allah. Iyalah pala hadirin sadayana. Geus teu dilaknat eta imah urang lamun imah na dipake ibadah. Jang dunyana tadilaknat ku Gusti Allah wa mawalahu dunyana anu dipake nulungan agama Allah boga mobil jeung nulungan tatangga lain jeung ngabibita tatangga boga urang hartina sabere basa tea milik ejeng nganapakahan pamajikan sesana ejeng mere pakir miskin yatim piatu dan lain sebagainya cing cing cing bu pak mantak lamun sodakoh ghinaka qobla fakrika mengpengker gablek memeh datang sus cah kesusah mah boro boro boro mending mana kualitatah ya mendingan urang loba duit emas ratusan gram tengekeun ya sawah hektaran mobil 18 yeuh saha mobil nu AA motor ge nu AA mobil nu ieu nu AA keneh AA mana AA angsuran bo mani keneh urang ieu tengekeun beunghar duit loba emas ratusan gram sawah hektaran tapi teu daek ibadah apa mendingan miskin rajin ibadah mending mana? Cana mending mending bengar dek ibadah. Numan aing hayang neuleul yang irungna. Karak boga warung bae geus sagede peureup geus teu kaburu salat berjamaah-jamaah acan. Karak boga sawah tilu kota geus teu kaburu Jumatan-Jumatan acan. Betul apa tidak? Mending mana teh? Mending bengar tapi teu dek ibadah, apa mending miskin dek ibadah? Mending mana? Mending mana? Mending miskin daek hebat. Atuh aja geus miskin ya kunaon kitu. Miskin eukeur beunghar can puguh. Ulah hararese ye ngomong. Mening beunghar daek. Mening miskin daek ibadah. Sebab naon? Bu, dunia mah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu alam bimuradi teu aya kahirupan dunya jeung banda-banda dunya illa mata'ul ghurur terkecuali eta teh banda tipuan-tipuan wungkul. Horeng tipuan wung. Horeng tipuan nung sok ayeuna lamun memang teu percaya cing ibu eta dahar sapiring seubeuh. Seubeuh. Seubeuh. Dua piring? Ongap, jajal dia nyatu lima piring. Ongkek dia utah. Sakitu kanikmatan dunia. Jajal buah kadu sahulu. Mantep. Embat sahulu deui kuat keneh. Jajal 10 hulu euyeug awak dia. Bener tante, kopi segelas kah sedap, dua gelas lumayan, tilu gelas kembung, lima gelas jajal, nunjel awak dia. Siapa ayo pikir, sakit eta dunia. Bener, cenah nu pake di peta baju lemah awewe, aduh jajal tajima, salah kejeng pemajikan, sakali, ngeunah, dua kali rada peureum bentak keneh. Tilu kali oclok tur dia. Mana kanikmatan dunia sakitu? Maka pantas lamun Sayyidina Ali ngadoa. Dengekan ya doa Sayyidina Ali. Mun hayang para kiai, hop amalkan. Tapi enggak embung. Kuma gitu kiai yang ngadoana. Sayyidina Ali mah. Sayyidina Ali mah yang ngomongkan orang. Mantak Sayyidina Ali mengenal gelar Ro'isul Zuh. Ro'isul Zuhdi. Ro'isul Zahidin. Kepalana ahli zuhud. Kumaha ngadoana kitu? Masya Allah. Sayyidina Ali ketika ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma ba'id baini wa baina dunya kama ba'adtas samawati wal ard. Ya Allah Gusti, jauhkeun abdi tina haliah dunya seperti Gusti ngajauhkeuna antara langit jeung bumi. Endek diamalkeun teu eta. Boh, teu sanggup ka. Urang pan lain deui. Kuat ke Gusti dina salat duha ya ingkana rezeki fis sama pangsul nu aya tilu langit pang turunkeun tilu langit kuat ditah pang turunkeun berlek bae dihantem hujan amprekan eor kabeh kabagean ti jero taneuh pangaluarkeun ti jauh pang deketkeun nu haram pang halalkeun nu saeutik panglobakeun Gusti. Kitu pan urang mangadoana. Mantak cek sedina Ali, pangeunaheuna kendaraan dibuatan kuda, kuda ti Maroko, kuda gagah, masyaallah hebat dah. Cek sedina Ali, sagedena kuda, banyak kendaraan, orang cilaka dina kendaraan. Bener? Mobil mewah Innova, Pajero, Avanza, loba jelema nu kacilakan dina masalah kendaraan. Betul apa betul? Bener tanda? Cek nu teboga mobil jeung teboga cocok aing lebah di mah. Tenang kak, dibela kukula. Tuh. Cek Sayyidina Ali, anu bagus paling hebat pakaian naon di alam dunia. Paling gagah naon. Sutra. Eta sutra pakaian paling mewah. BHS samping temer, itu sutra nanti 10% acan pak bu. Sutra munanya hosa meterna, itu di atas 8 juta. Nu asli. Asal sutra tina tai hileun. Tina taina tai-tai keneh bae. Jatina jorok kotoran keneh bae. Cek sedina Ali. Paling ngeunah nu dipasinikeun ku para masyarakat lalaki awewe urus awewe. Lah, cek sedina Ali, sanajan geulis nu diarah mah tatangga liang cikihna. Atuh hangit-hangit keneh bae. Ja kotor-kotor keneh bae. Eta barang dunia kak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Dunia tesaknya nyana kehidupan dunia hanya ukur permainan unggul sandiwara belaka. Geus di dunia ma'u anu langgeng. Bener tak? Nulanggeng mawal akhiratu khairu wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya eta akhirat kunaon jelema geus teu mikir akhirat anu diudag dunia. Dunia lain teu meunang boga dunia, hop bae boga dunia. Warzukni kada salat ge urang dititah ngadoa warzukni muga-muga Gusti ngarizkian ka abdi ngan mi hape. Sebab dunia diibaratkan sene, ulah sok loba teh ngomean sene, bisa ngaduruk awak. Ulah sok loba teh ngome-ngome bab dunia, bisa ngaduruk awak, maneh po, sholat po, ibadah, hakikat ngaduruk awak, jaga jeng di akhirat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, iya bu. Terus. 2 menit teh. Tadi cek abdi ka Mama Haji. Mama Haji, ulah kebel-kebel lah sampai jam 11 bae. Sakiatna bae cenah Jang Haji, sakiatna sedang bae sampai jam 1 ge sedang. Kumaha Mama Haji kieu? Terus. Ingatkan hiji musuh urang naon cenah? Naon? Dunia. Alam dunia na ge geus model kieu. Kedeng kuring nyaritakeun bab akhir zaman. Kadang goreng nyeritakan mun aya waktuna wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Mun aya waktuna urang bahas turuna Dajjal. Mun urang aya waktuna urang bahas turuna Imam Mahdi. Mun aya waktuna mun tadi ge. Mun Allah atuh geus. Aya geus Allah maka. Goreng teh geus sangheuk, ieu kekian teh geus jarang, Pak. Kuari mah kana jauh jarang. Cek goreng geus Kiai Eli. Geus wayahna ulah ngondangan kuring bae, kumaha alesanna? Ieu mah cenah Mah Haji, Mah Haji daman cenah geus sono cenah yang panggih cenah jeung ka haji. Geus seubeul jasa. Hi, aing ngajualan kolot, bingung aing dejuna. Pajero pei cenah geus sonoan cenah kitu. Kitu kana ka haji cenah geus sayang panggih atawa ngobrol bae cenah. Ih, cek ulah. Kayak kitu kula bae nu ka parung baluk engke. Ulah cenah ke ka ditu nang ke bae malam Minggu bae ke cenah. Tadi nama kulan minggu-minggu kamari kadi saja silaturahmi baik kah Haji Daman. Ulahan ku keli, kebaik malam minggu baik cina kan sukma. Sukma boga khawatir. Benang gitu, boga milik loba teuing cina. Terus, atuh kami cina kiai di dia geser rata kabeh dibere 10 juta sewang. Oh, masyarakat dibere cina 300 ribu sewang. Aju, iya lewina ayat 30 juta jengka haji cina. Oh, ayat itu onam lah. Eh, terus. Tenang, sukma. Sasana ke 30 juta. Ting. Dunia nages model kia. Para hadirin, terjadi fitnah tadi di akhir zaman. Isuk-isuk malalaki mukmin, sore-sore memakai akhlak kafir. Betul apa tidak? Agama dijual, para hadirin. Geus teu ngomong-ngomong akidah. Para hadirin, padahal dunia ibaratna para jamaah sehingga cek ulama colomkeun tah curug anjeun kana laut. Begitu dicolom, diangkat kurang deuleukeun ujung curug nu aya caian sabener-benerna deuleukeun. Eta cai nu aya tina laut, nu tina kobokan, nu tina kobak, dicolom kurang angkat. Lautna pohara gede alabatana naon, kobakna gede, bahkan jeung curug gedean kene kobak. Begitu diangkat cai nu ujung nempel di curang gede apa leutik. Dunia ibaratna kos kitu. Aqallu minal qalil wa adallu minad dalil. Perkatar yang kecil dari yang kecil. Lamun tongo incu tongo leutik incuna eta teh. Dunia mah leuwih leutik ti dinya. Palahadirin. Wa adallu minad dalil. Perkara yang hina dari yang hina. Masya Allah. Iyalah urusan bab dunia. Lamun laler hina, bangke hina. Dunia hadirin alabatan bangke. Ad-dunya jipatun. Dunia tekos bangke. Pala hadirin salaya. Jalma anu neangan dunia turun. Isuk unggah sore. Poho ibadah ka Gusti Allah. Bagaikan anjingna dunia. Na'udzubillahi min. Balik moga-moga orang memoga dunia ge sing diberkahkeun tadi dunia na dipake ibadah ka Gusti Allah. Terkecuali aya jalma salamet di pita akhir zaman. Illa man ajarahullahu bil ilmi, jalma diselamatkeun ku Allah kalaya dengan gaduhan gaduh ilmu. Ilah para jamaah, maka pantes lamun Nabiullah Sulaiman dititah milih ku Gusti Allah ilmu. Pantas lamun ulama milih ilmu. Sehingga kia ibarat apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Resepna kana dunia teh biangna kagorengan. Ibaratna kia supaya kaharti. Eta cidalung ibaratna dunia supaya kaharti dengekeun. Ari itu tuh ditu tuh di Bojong Leles atau Mandala ibaratna akhirat. Lamun urang menuju Rangkas Mandala, Tambak Baya atau Cidalung kaliwatan teu? Kaleo. Pasti teu kaliwatna. Lah pasti. Cek perjalanan teh hiriah lainna. Ketika urang lamun ngudag Tambak Baya, itu Mandala kaliwatan moal. Kaliwatan moal. Atuh moal. Udag dunia ibarat Tambak Baya atau Cidalung. Balah hadirin sadaya. Mudak dunia, akhirat moal tepi. Moal, moal, moal, cai moal, moal. Akhirat moal tepi. Udak Cidalung atau Tambak Baya. Mandala moal nyampe. Tapi lamun udak Mandala, Cidalung pasti kaliwatan. Udak akhirat, deuleuk guru-guru urang, lihat orang-orang soleh. Pala hadirin. Ketika mereka kejar bab akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala, sagede urang mah kieu bae ka sagede urang dengekeun yeuh sagede urang mah eta salat ulah tinggaleun, ngaji saminggu kawajiban paksakeun saaya-aya, salat sunah awabin, salat sunah rawatib tadi teata cek kiai ge kamari mah nambah rakaatna kuduna mah urang kuduna yeuh eta ulah dipetolkeun lamun kamari taraweh 20 rakaat jeung witir tilu jadi 23 tambahan ku urang ge salat sunah awabin tas magrib 20 rakaat kurang gitu engke salatul lail awas ya aya qiyamul lail aya salatul lail aya hudang tipeuting aya salat tipeuting lamun tahajud termasuk qiyamul lail sabada sare lamun teu sare ngaranna salatul lail pan kitu cek sawareh ulama mah. Bu, Pak. Udak bab akhirat insyaallah dunia nuturkeun. Amin. Amin. Salat ulah tinggaleun, berjamaah kurang hayang gawean, pala hadirin. Ngaji saminggu sakali sebab anu terjadi fitnah di akhir zaman, jalma diselamatkan ku Allah illa man ajarahullahu bil ilmi, jalma anu diselamatkan anu ngagaduan ilmu ail ilmin nafi', tegesa ilmu anu manfaat. Ketika urang ilmu kurang diteangan, laju kurang diamalkan, ilmu manfaat ngarana insya uy insya Allah. Asok ngaraja urang dia, wuuu mandek tambak dilawan, rajin urang dia pat tampil-tampil kalau wong mah. Terus cing singkade bu pak dunia nages model kia ges acak-acakan lamun rasul kapungkur dongkap tola'al badru alaina min taniyatil wada' wajabas syukru alaina mada'an lillahi da'. Rasul muncul bagaikan bulan purnama tanggal 14. Eta tanggal 14 bulan moncorong tante hurungna sampurna ente sampurna, sedangkan kuari abad 15 bu, abad 15 ya menginjak 1438 hijriah. Kedengdei Muharram ya, kedengdei Muharram 1439 hijriah. Sok kurang kaji kuari bu pak, dangukan ku ibu jengku bapak, hijikan kuari tambahkan 29 tambah 15 29 tambah 15 15 tambah jeng 14 jumlah 29. Iya 29 iya bulan marem ken tanya angkon buta warang lain marem ken deh poek ala batana naon. Iya zaman kuari ges poek di caang-caangge, iya zaman di bagus-bagus ges jorek. Ketika pelatirin sedaya bab dunia maju, nilai agama ges pasti merosot. Bener? Laras, jelema kuari coba jajal tanya ke ibunya, jawab. Lo banyak ke HP, lo banyak ke Quran. Tercinta. Tasalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba HP. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahu qayyumatu wa ilaihi jami'al mas'udu wa mas'udu. Halo, aing tadi tasalat buku mah. Bener. Geus goreng ieu zaman di bagus-bagus geus jorek. Dicang-cang geus poek. Para hadirin. Masya Allah. Iya karena kiamat tahun terang, tapi ciri kiamat geus jelas. Umur dunia pikeun umat Rasulullah, para hadirin, 1500 tahun. Sehingga cek Allah dina Al-Qur'an, yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Umur dunia teh sapoe satengah. Sepakat ahli tafsir bahwa sapoe satengah 1500 abad. 1500 tahun. Salah ngomong mekula. Semangat teuing sih kiai. 1500 tahun itu sapoe setengah. Berarti 15 abad. Mohon maaf, kuring ngomong sakali deui karena kiamat eueuh nu nyahueun. Eueuh nu nyahueun. Eueuh nu nyahueun. Kadang-kadang panjenengan sok itu nyahuanan bae. Nabi kita nyahueun. Atuh heeh. Ngan prediksi napa? Sok ayeuna. Dunia geus model kieu. Masya Allah, ketika dunia ke semodel kia 1500 tahun umur dunia pikir umat Rasulullah, ketika wari ke 1438 hijriah, berarti karena 15 abad hanya 62 tahun deh. 62 tahun kebal apa sakedeng? Kebal apa sakedeng? Sakedeng 62 tahun can beres keli dipotong kunao. Pendapat Ibnu Hajar Asqalani yaitu ku hijrah na Rasul seberat 11 hijriah, berarti 62 cokot 11 jumlah seberat jumlah na 50 hiji. C cek Imam Jalaluddin Suyuti dicokot ku gagahna Islam, jayana Islam. Kapan? Zaman Imam Mahdi. Kapan turunnya? Wallahu alam bissawab. Imam Mahdi ayah geus ayah di Tegalan Irak. Wala hadirin sadayana. Maka para jamaah sadaya dipotong cek Imam Jalaluddin Suyuti, katakan Imam Mahdi mimpin dunia 7 tahun, wakila 9 tahun. Geus 9 dalanan cokotna. Berarti 51 cokot 9, jumlah 42 tahun. Berarti karena 15 abad hanya 42 tahun deh. Lamun kurang dibuktikan karena kiamat, ieu ciri-ciri na geus tararimul. Pak, Bu, tempo. Ciri kiamat tadi antara bilang loba bikang tiba tanah laki. Waduh, eta bikang di mana? Temuat eta bikang panjaga alfa bikang. Kenek mobil bikang. Gora kakak tadi itu. Jakarta, supir bus baswai bikang. Ojek di Jawa Timur geus aya bikang. Salakina nyusuan anak. Kuari sealam dunia satu lalaki berbanding awewe 11. Geus munah sabah eta bapak-bapak di teh karawin deui. Daripada batur jaromlo ka. Jara dijablai mending dikawin ku urang. Akur bapak-bapak kahayangna kumaneh mah. Teteh akur henteu. Temuali sampai irak poek kiamat. Ibu-ibu daek di madu. Tedaek di madu, tedaek. Diracun bae burung diracun, tedaek di madu mah. Cing, Bu, Pak. Kuari pala hadirin sadaya. Ketika Damsik Syria. Cekang jeng Rasul, umat aing di akhir zaman bakal berkumpul di 3 negara. Kekuatan anak. 1 di Syria. Yang 2 di Yaman. Yang 3 di Baghdad. Cek sahabat Rasul, apabila terjadi demikian, ia ku nulumpang utama kemana? Apabila terjadi demikian, cek Rasulullah, umat aing kabilah-bilah, kabagi-bagi, di Syria, di Yaman, 1 lagi di Irak. Ketika orang geus akhir zaman kieu, ka mana leumpang utamana? Utamana leumpang ka Syria. Lamun di Syria kurang, ka mana deui leumpangna? Tidak memungkinkan ka Yaman. Ka Irak mah Rasul teu miwaran. Ketika kuari pala hadirin di Damsik Syria itu di Misko. Di Misko itu sampai 4 negara. 1 Palestine, yang 2 Yordania, yang 3 Syria, 4 Lebanon. Cek sakol mah Mesir. Lamun di ujung 4 negara, geus kisruh, maka sakadeuleuh dunia rek dikiamatkeun ku Allah. Imam Mahdi kadangna diturunkeun. Pala hadirin, masya Allah, memeh Imam Mahdi turun dunia dipimpin ku Dajjal. Mang, taekeun ye, dina nangaranna. Kulana nangtung. Habis obeungan aing, bobokong Haji Jamal deui jeung ge. Kasetna ulah dijualan nya. Jeung boga hajat bae. Benar. Terus jauh ku ulah teteh ka deuleu ku ari mah. Nu hideung jelas bari mah. Nu petot jelas. Terus ya. Memeh dunia. Memeh Imam Mahdi turun. Masya Allah. Datang Dajjal. Begitu Dajjal turun pala hadirin. Masya Allah. Jelema memeh naku Allah diberi halodo. Masya Allah. Dunia ku Allah diberi halodo. 1 tahun campleng. Hujan eweh. Tatangkalan terjaradi. Jelema kabeh kalaparan. Lain se-Indonesia tapi sedunia. Lamun Indonesia nu kalaparan, Malaysia mungkin bisa nulungan. Lamun Jepang kalaparan, Indonesia bisa nulungan. Ketika Afrika kalaparan, mungkin Turki bisa nulungan. Ia masa dunia kabeh jelema kalaparan. Begitu sahabat nangis. Maka ketika Rasul dakwah nyaritakeun bab akhir zaman, sahabat pada nangis. Rasul dakwah. Ketika nyeritakan bab akhir zaman, tos sholat subuh, beres sholat subuh, sampai ke dohor. Dohor beres, sehingga sholat berjamaah. Rasul dakwah dari, dugi ke asar. Asar beres, dugi ke maghrib. Maghrib beres, dugi ke isya. Sampai pohok karena tuang, Pak. Sahabat menangis dan menggigil. Ya Allah, ya Rasulullah. Ketika dunia kelaparan manusia, terus kumaha umat-umat Islam, orang-orang mukmin yang ahli ibadah, yang memperkankan tauhid Allah, agama Allah. Naon kadaharana Rasul, sebab naon pepelakan terjadi, jelema lalintuh huluna jeung hulu tuur. Allah kadaharan. Teu aya. Moga-moga urang mah ulah kasampean ka jaman eta. Naudzubillahi min. Cek Rasulullah, makanan orang mukmin yang ahli-ahli ibadah kepada Allah, nu aya kaimanan dina hatena, cukup dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah fil alil azim. Ketika mengucapkan eta, dahar beteng-beteng jadi sabah, haus jadi leungit, Pak. Orang munafik teu bisa. Ketika eta geus cacalakapan orang mukmin tapi nu ngucapkeun Allah aya keneh, nembe dajal diturunkeun ku Allah, dijajah seluruh dunia anu teu katincak Makkah jeung Madinah. Teu bisa dijaga ku malaikat Allah. Eta dajal, para hadirin sadayana, masya Allah, saciduh metu saucap nyata. Bapana Yahudi, indungna iblis, eta dajal. Bapana Yahudi, indungna iblis, matana pecak sabeulah, nu hiji beureum. Aya dina tulisan, lamun ku orang mukmin katempo laknatullah. Tapi lamun ku orang munafik, ana rabbukumul a'la. Aing teh pangeran daria. Cek dajal, diiring ku alat musik, ku torompet, ku iya, ku itu, dan lain sebagainya. Abring-abringan pala hadirin, digiring ku orang-orang munafik, jeung orang-orang kafirin teh dajal. Woi, aing teh pangeran daria. Kulantaran jelema keur lapar ieu ka? Heh, lamun dia bener pangeran, coba kami keur haus. Turunkan ieu kuari hujan, ayakeun. Dia hayang naon hayang hujan. Woi, hujan, turun. Breg. Teringkeun ku Allah. Coba kami lapar. Hayang pare langsung jadi harita keneh. Woi, pare, jadi harita keneh. Langsung asak, asak. Masya Allah. Woi, jeruk, buahan dia, buahan. Anggur, buahan dia, buahan. Dasar jelema lapar, Pak. Aya nu ngiming-ngiming kos kitu. Aing pangeran, nu munafik mah pasti ngaku. Ilah dajal. Sabaraha eta dajal mimpinna? Dajal mimpin alam dunia 40 poe 40 peuting. Nu sapoe pertama ibarat sataeuneun lilana. Sapoe kedua ibarat itu sabulaneun. Ti tilu poe ka dieu mah biasa bae sapoe-sapoe sue. Kabeh beak diserang. Jalma mukmin, jalma ahli ibadah, hadirin dipaehan ku dajal jeung orang-orang kafir. Habis ditindas lebah dinya. Allah nurunkeun incu Rasulullah. Siapa? Sayyidina Imamunal Mahdi Al-Muntadhar. Iyalah Imam Mahdi Al-Muntadhar, incu Rasulullah datang ke Damsyik Syria. Digiring ku 313 ulama menuju Makkatul Mukarramah. Tawaf di Baitullah. Beat harita keneh. Tengaku Imam Mahdi disebutkan keneh. Begitu tawaf. Kulantaran sepakat ulama bahwa anjen Mahdi, anjen Mahdi. Ngancirina ayah kunungan. Eta kunungna moncor hurung di masrik. Cek sakawal dugi ke maghrib. Yelah incu Rasulullah. Kuma. Hayo cek Imam Mahdi. Urang serang orang-orang kafir. Jeng 313 ulama hanya takbir Allahu Akbar. Paeh kabeh rombongan munafikin jeng kafir. Etalah satria piningit. Sadak memimpin adil al-mudia Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi acak-acakan. Imam sadunia dipimpin Imam Mahdi. Zaman harita subur mahmur. Allah anu miskin. Masya Allah. Begitu Imam Mahdi mimpin dunia. Begitu paeh orang kafir, lebah dinya, dajalna hirup keneh, candi paehan. Allah nurunkeun Kangjeng Nabiullah Isa alaihi salam. Di mana turunna? Di Menara Aden, di Yaman, Kubela Subhi. Turun Nabiullah Isa sanes subuh berjamaah jeung Imam Mahdi nu jadi imam Imam Mahdi Nabiullah nu jadi imam Nabiullah Isa Imam Mahdi jadi makmum hayata geus dilalah yen Nabi Isa bakal neruskeun perjuangan Imam Mahdi pada hadirin. Teruskeun riwayat. Detik deui kedeung. Nah, 12. Cukup 10 menit deui. Urang keskeun angguskeun bae geuraan. Teruskeun kali ya. Begitu Dajjal dikepung ku Imam Mahdi jeung Nabiullah Isa di mana? Di Babulun. Dajjal turun di negara Khurasan. Di negara Iran. Dibijilkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dikepung ku Nabiullah Isa jeung Imam Mahdi. Kuduaan bae ditincak punukna, dihajar ku tombak, ditinjak digesel harita keneh. Paeh pala hadirin Dajjal. Nembe dunia subur mahmur dipimpin ku Imam Mahdi bahkan eueuh nu miskin guati mere zakat ge. Mang. Assalamualaikum jelema engke jaman Imam Mahdi ye. Waalaikumsalam. Aeh ja. Kakak mohon ya Kiai, apunten bae ya Kiai, Ustad. Puku kula ndek sodako aya emas itu 2 ton. Engke kitu. Ampura bae candak ge. Kumaha kata Ustad? Ih, itu kayak karak malak ngabersihan budak 10 ton tuh numawa jana tuh. Orang bengaran Ustad deh takak. Engke mah kos gitu. Masya Allah, subur mahmur Imam Mahdi. Mimpin wakilah dunia 9 tahun. Wakilah mimpin dunia 7 tahun. Pupus Imam Mahdi. Dimakom kena cek sakaol. Ialah caket Rasulullah. Numawi makbara Rasul di Madinah. Pak Hiji Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman Mahdi bake, Sayyidina Ali Muqtamad daya makomna, baladirin sadaya, hiji deui jeung incu Rasulullah, Imam Mahdi wakila jeung Nabiullah Isa alaihi salam. Dunya geus model kieu. Dajjal diturunkeun. Tah, sabada Nabiullah, sabada Imam Mahdi 7 tahun mimpin dunia subur mahmur diteruskan mimpin adai ku Nabiullah Isa alaihis ketika geus eueuh takbir Allah Allah Allah hakarak dunia dikiamatkeun Ka'bah diangkat ku Allah Quran tinggal mukakeun kertasna doang eueuh lapadna nembe engke jaman Imam Mahdi eta urang kembali listrik teu berfungsi salon moal aya HP modar bombardir teu bisa kembali ke zaman dulu ketika orang perang make panah lempang ka Jakarta make kuda lamun teteh hayang ka malingping dirinya tadi handap susukanan eta teh cinaon cainaon ha cikarekel cibet teteh buaya buaya. Wuih, enak. Antar kering ke maling pingnya, nolong dulur. Hayuk, adik. Doloyo, naik buaya. Aing mah yang kapan naik hilang kena laut. Wuih, kadia lauk hiu. Ayo naun. Babaturan. Dulur. Akrab. Sehingga bala lager. Jeng orai, jeng maung, jeng segala. Galak. Engke, zaman mah. Senjata tidak berfungsi. Listrik. Awah. HP mual ayah, segala mual ayah kembali ke zaman dahulu. Engke, engke, engke, engke. Kira kiai, aduh ternyaho. Engke, sarwa ternyaho. Aduh ntar dibejakan ini kitab nage. Tahun sakit, entah Allah, kan rahasia tama. Ngan bakal terjadi. Urang kudu iman kon. Bakal turun Imam Mahdi, bakal turun Nabi Allah Isa. Nah, kos gitulah rek terjadi kiamat. Sehingga panceritakeun lamun kebon korma cek Rasulullah antara Yordan Palestina geus teu buahan kedeng deui Imam Mahdi turun ketika kuring ka Yordan itu ratusan hektar kebon korma Yordan Palestina geus 2 tahun teu buahan berarti geus kedeng deui turun geus kedeng deui geus Mahdi mah turun geus tereh kiam tah para pemuda geus tereh kiamat mang santri mata gerak karawin guari. Bisi tereh kiamat, gerak karawin, gerak karawin, gerak karawin. Mal endah, nuca nyandung, gerak nyandung, nuca can kawin, gerak karawin, tereh. lalu leuleus cek bapak-bapak ari siapa. Balik tidak doang nasana kikian bae mah berkat ge. Ka berkatna teh hayang tareh kiamat. Atuh ulah kitu. Cek majikan, "Kak, kunaon teu ka sawah tareh kiamat?" Oh, atuh mau arti heula ai kitu mah. Justru kuring nyaritakeun bab kieu ketika sahabat didakwahkeun di depan Rasul, di depan sahabat. Sahabat mikin caringcing bage kancing saring sebagai ikat sararieun ka Gusti Allah. Sieun jasa kana perintah Allah, kana ancaman Allah, maka orang supaya caringcing kandelkeun keimanan bisi loba kugudan ti gigir ti kencang. Nah, kitu mantak kuring ngomongkeun kieu ge. Mantak kuring geus palah, nya kuring geus aya bae ke jodahar ku teteh nya. Eueuh bae atuh pamajikan salaki cekek ku teteh kitu. Terus ya. Tahilah pala hadirin sadaya, musuh urang dunia, dunia na eta dunia tetep bener nyilakakeun ka urang lamun kurang-kurang. Aik boga dunia kudu. Tapi anu ketika boga dunia dipake nulungan agama Allah, dipake sedekah, fakir miskin, yatim piatu, pasantren, majelis taklim, masya Allah, orang miskin diperhatikan, fakir yatim piatu, kekasih Allah diperhatikan, mangga teh teuing. Boga urang jeung nyenangkeun anak pamajikan, sahuap di dahar, saremeh di dahar, kudu jadi anak jeung pamajikan, senang anak jeung pamajikan, dulur, 100 jadi doana malaikat, masya Allah, marabat anak pamajikan, Pak Ibad. Mantak ulah sokel, ulah sokor, hayangnya teh salaki koret, hayangnya teh ngitung duitnya miring. Hah? Laju nanda duit nanda peci, beneran? Hah? Coba macam anak kak, coba minta duit, jangan melihat dengan nak namanya lauk. Ya duit nanda duit, duit nanda duit, kotak kita bagian dia kena duit. Tuh aja kotak mata bagian kan? Awah deh awah, ih kakak mah kejo doang tunu aja, jangan anak beki nyatu kena lauk. Kakak kecil ayah awah lauk, sok memarahan. Gara cina mani lauk, gara mani lauk. Awah deh awah, awah, awah, caing awah, awah dia. Gagaro menakil. Pluk berhagak. Eh tak kuat ditungku bete, sret. Kieu bisa lakina. Makanya memancik anak kernyangu didinya. Barang nyilek, kunan bapak dia kieu, atun tak mah yang kieu baik mah. Supaya iya cenah ge supaya lemes awak ulah nyari cangkeng supaya kieu bae pangke bae belajar dari satpam orang aya duitan ieu ka laki pelit ulah sok pel tetehna ulah boros-boros deui euy kartos ya kartos kartos euy karti teh kula cek inget bae cek abah kula ceng. Mun ceramah wae mangaji, mun geus ka harti atuh geus. Lah sok diteruskeun. Geus ka harti ieu. Bela dia ka harti encan. Tacan. Cek abah kula, Ji, lamun ceramah wae mangaji, mun nu hadirna can ka harti bae kacape-cape. Jabelet ieu. Atuh kumaha cing mah bingung pula mah. Bener tak kolot eta kaji eta. Haji pahit, itu benar ya tak? Atau itu ngerti baik, atau liar dia kena hulu. Gak ngerti, atau enggak, jangan aja yang ngerti ya. Ayo, yang naon tuh teteh? Yang keneh? Yang nambah? Cing, cing, cing. Musuh orang nuka dua, ingat setan. Eh, hawa nafsu. Hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Saknyanya nafsu teni tanak anak kagorengan ulah salat dia ngorak keneh kebagus kolot mun panjang umur ulah ngaji dia kebaik minggu hareup ge aya keneh mending ka itu dia mending ngojek mending tandur dia mending ngalak kalapa tuh nafsu bener teu mahona teh endah bae ialah nafsu nafsu nafsu sedangkan beuh eta nafsu poharana cek Habibullah Al-Haddad leuwih jore tibatan 100 setan. Allahu akbar. Kata nafsu beneran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Qiyamul lail budang tipeting. Turun rahmat Allah tipeting di jam sulutul lail, di jam 2 nepi ka subuh rahmat Allah tur. Tapi orang teu daek hararud. Ketika usum kadu di leuweung ka. Tengah tilu keur hareup. Parapas koreja. Bleng. Koreja jeung anakna. Dia ulah moral bae. Cepapana. Dia ke belah barat, aye ke belah timur. Mana batur napa? Jaeta. Buat pupu. Orang mah cumplung, pajuh taku dia. Katipu taura. Bener. Yelah nafsu. Nafsu aduh, nafsu. Hayang gagah bae naf. Dahar hayang ngeunah bae naf. Hayang suhur. Aye ngomong nung eleh ku batur. Doang aye jelema suhur bae ngomongna. Di mana kak? Kula carape cenah. Keli. Hojong. Di mana kak carape? Di Lampung. Aye kitu tos naon? Tos mol maet cenah modang dur, sok beri gede drum. Kira-kira. Modang dur segede drum. Lah jue tanu ditanya ge hayang sor deui. Kula ge nyari cangkeng cenah kak. Padak balik mati Jakarta carape. Tos naon kak? Tos muni langsung segede leuit. Oh. Jeung naon cenah kak? Atuh jeung ngulub dangdeur eta. Cenah. Oh. Atuh Allah teu bisa ngomong manehna. Jol biasa urang geus kieu bae menanjak lancang eng. Naon kak? Pau, kula capek geus nyeun hawu. Meni sok gede imah. Cenah. Oh. Jeung naon cenah kak? Atuh jeung nagenkeun langsung eta cenah. Oh. Atuh Allah kak. Hayang sohor bae teu ngomong. Ingat, pelatih. Nuka dua nanti nah, nap. Nuka tilu setan. Innahu lakum aduum mubin. Saknyanya nah setan teh musuh orang anu nyat. Waduh, eta setan. Asyaitonu ya'idukumul fakro. Setan mengajang jikin kena kapakiran. Nek naon dia kudu sodakoh. Menikah dibeli kena mobil, menikah dibeli kena emas, kena naon dia, sodako, beak dia, ting sodako mah bagian kiai bae, dasar usaha kesmiskin, kita sodako deh. Atau nubawa gak tolol, pangbut, gede dah sodako mah sodako ilmu, mantak lah menung kiai tepati daek sodako harta, atau lah setahing kak, jago sodako ilmu, what? Gede. Terus, nu terakhir musuh orang syaitanul insi, setan nu diserbakeun ka manusia, anak bisa jadi musuh. Hiji tah, bener. Indung bapak bisa jadi musuh, tatangga bisa jadi musuh, babaturan orang bisa jadi musuh. Iyalah, para hadirin wal hadirat, anu dikhawatirkeun teh syaitanul insi. Bingung orang, kadang-kadang batuk, enggak. Saudara salah kina mahayang nyumbang ke masjid. Nau neta kak? Atau iya mah aja, nak nyumbang. Eeeeh, make otak. Masjid kabehan, lain masjid sorangan. Kuku delog, hayang kaal. Mata hayang, kade. Anak 18. Main bikin bae. Urang mah mikeun pamajikan. Eta syaitanul insi eta. Bener. Bener teu? Tolong. Wah, bodak teu karasa. Sripi teu ngopi. Nandak magrib bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngeunaan nu adan? Babi cenah. Aya tak di tambak mandeg nu kitu. Laku diketik ka hulu nakunan kitu. Mandeg tambak ka tambak mandeg. Di coba. Kuma, hayu berjamaah. Alah diangkir kagok. Mak geura sok. Ceng geura salat, mak deuleuy. Cina tur rame teu da. Mana? Ai jeung si eta bagian beunang tuma kudu dudag-dudag. Nu bener bo, dudag leutuh. Syaitanul insi. setan nu diserupakeun manusia ngancik di anak urang, ngancik di pemajikan, ngancik di salaki, ngancik di baturan, ngancik di kolot. Hartos. Musuh urang. Opat, dunia nu kahiji. Nu kadua, nafsu. Nu katilu, setan. Nu kaopat, syaitonul insi. Na ilah, moga-moga eta ku urang anu opat tadi musuh urang sing bisa diberantas bahkan melalui pengajian. Musuh-musuh urang eta insyaallah bakal rada eleh. Akhlaqtun nasa bidzunub, cek jurig, wa akhlaquni bila ilaha illallah wal istighfar. Aing ngajurkeun manusia bermacam-macam dosa, aing bisa hancur ke manusia, cek iblis jeung setan. Lamun manusia ngalobakeun istighfar jeung la ilaha, osok teteh maca istighfar, osok keur moe pare dikoreh parena ku kotok. Pot muster. Bangsat dia kotok, astagfirullahaladzim. Dia kotok. Bangsat dia jeprot kotok di balai dong. Ih, eta kolotot kotok. Heh bogot, mamaran kotok deh. Cokotok, molotot dia kotok. Dasar dia budak mandek tambak, pelit dia, pelit, pelit. Dia pelit dia. Dia panen 20 karung, atau aja deh ngakan 100 biji aing. Dia mau beak mau naon dia. Cokotok, dia aing cina lamun lain ti dia di mana barang hakana. Ya aing mah ngojek teu bisa. Emang gawe pabrik mau diterima aja teu boga ijazah cokotok. Cokotok kitu eta hewan cokotok. Dia teu can bulan mulai bulan Rajab di aing diudak budak budak dikeket di pencit. Teu meunang ampun aing RT ka turun ngepung aing cenah cokotok. Gerak dia ku aing cokotok. Diarahan dia ku aing bangsat dia. Bangsat kotok eta tungtung nyebut teh. Imah urang dipel mun usum hujan gedeber beberes ngepel kotok hiber cekotok euy teu boga imah cilak cilak jerot bengisi nya gede tetai kotok ka jeung boga imah bangsat dia jurig dia dasar dia kotok teu boga otak dia dasar dia masyaallah haram jada dia apa maca kotak babi, babi kotak nyebut nah. Satu-satu ya tak kak. Nah, ya kesuaihan aja. Ingat musuh orangnya, ingat musuh ur. Nah, semoga-moga berkah ieu pangajian, ala kadar nasihat kuring sekedik. Moga-moga aya manfaatna. Nuleres topik hidayat Allah anu lepat kebodohan kuring. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur kenuhun ka al-mukarom anu parantos.